إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayol ikhwah, a'azani Allah wa ayyakum. Kita melanjutkan kajian kita Qa'idut Tahdits fi min fununi mustalahil hadits yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kita lanjutkan masih di bab adab ya muhaddis dan talibul hadits. Sekarang masuk ke bab yang kelima dari kitab ini. Bayanu turuqi darsil hadis, penjelasan tentang bagaimana para ulama dahulu ya ketika membaca hadis dan mempelajari hadis. I'lam, kata beliau, anna li darsil hadis salah satu turuq indal ulama, bahwa mempelajari hadis itu ada tiga cara yang ditempuh oleh para ulama. Apa saja? Yaitu awaluha, yaitu as-sardu. Apa itu sard? An yatluwa syaikh al-musmi awil qari' kitaban min kutubi hadhal fan min duni ta'arudin lima bahithihi al-lughawiyah wal-fiqhiyah wa asma'ir rijal wa nahwiha. Yaitu seorang syaikh, seorang guru, hanya sebatas membaca buku, atau seorang murid ya, membacakan hadis-hadis kepada gurunya tanpa ya mengetahui makna-maknanya secara bahasa, ataupun faidah-faidah fikihnya, ataupun juga mempelajari rijal-rijal daripada hadis. Sebatas membaca saja sudah. Ya. Wa thaniha, cara yang kedua, tariqatul hil wal bahth, yaitu tata cara al-hillu wal-bahthu. Apa itu? Wahuwa an yatawakaf ba'da tilawatil hadisil wahid mathalan ala lafzil gharib wa tarakibihil awisah wasmin qalilil wuku' min asma'il isnadi wa su'alin zahiril wurud wal mas'alatil mansus alaiha. Misalnya, kata beliau, seorang muhaddis membacakan sebuah hadis, lalu ia berhenti. Untuk apa? Menjelaskan tentang makna-maknanya dulu secara bahasa Arab. Demikian pula susunan-susunan katanya yang sulit. Lalu kemudian membahas sedikit tentang sanadnya. Kemudian membahas tentang sedikit daripada fikih hadis yang terdapat dalam hadis ini. Ya. Kemudian menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang lebar. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi. Nah, ini cara yang kedua. Wa thalithuha tariqul im'an, cara yang ketiga, yaitu tariqul im'an, cara al-im'an. Apa itu? Wa huwa an yadhkura ala kalimatin ma laha wa ma 'alayha kama yadhkuru mathalan ala kulli kalimatin gharibah wa tarakiba awisah shawahidaha min kalami syu'ara wa akhwati tilka al-kalimah. Ya. Seorang muhaddis atau seorang yang ingin menjelaskan hadis berhenti di setiap kata daripada hadis itu. Lalu tadi ya, yang kedua, setelah membacakan hadis selesai semua, lalu kemudian disebutkan makna-maknanya secara bahasa Arab, kemudian susunan-susunannya yang sulit, kemudian disebutkan tentang fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga ini tidak, lebih panjang lagi. Bahkan setiap kalimat, setiap kata ya disyarah, disebutkan tentang kalimat ini dalam bahasa Arab bentuknya gini, gini, kemudian disebutkan syair-syair Arabnya, kemudian disertai dengan kisah-kisah dan yang lainnya. Ya. Ini tiga cara yang fahadhi turuq hiya al-manqula an ulama'il haramain. Inilah jalan cara-cara penyampaian hadis yang dinukil dari para ulama, terutama di kota Makkah dan Madinah. Qala Waliyullah Ad-Dahlawi, berkata Waliyullah Ad-Dahlawi menjelaskan tentang tata cara yang dijalankan oleh para ulama ini. Kata beliau, At-tariqul awal, cara yang pertama yaitu hanya sebatas membaca hadis saja, maka ini khusus untuk al-khawas al-mutabahhirin, khusus buat orang-orang yang khusus, yang ilmunya luas bagaikan samudra. Ya. Jadi mereka membaca, mendengar hadis langsung faham. Jadi tidak aneh kalau mereka hanya sebatas membaca. Ya, makanya disebutkan wal hafiz Ibnu Rajab dan beberapa para muhaddisin pernah membaca Sahih Muslim dalam selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ya. Membaca terus, dibaca hadis satu terus, ya sardan demikian. Karena memang ya khusus para muhaddisin, para mutabahhirin, orang-orang yang memang sangat luas keilmuannya tentang hadis. Ya begitu mereka mendengar hadis, mereka sudah mengenalnya. Apalagi mereka mungkin sudah menguasai ya kitab yang akan dibacakan itu. Adapun yang kedua, kata beliau, ya, ini adalah binisbati ilal mubtadi'in wal mutawassitin, untuk para pemula. Ya, untuk para pemula atau orang-orang yang ya tingkat di atas pemula, maka cara yang kedua, ya, dibacakan hadis, kemudian disebutkan kalimat-kalimat yang sulitnya, dijelaskan sedikit faidah-faidah fikih yang terdapat dalam hadis itu dan yang perlu dibahas dari hadis itu, kemudian lewat. Ya, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, demikian. Maka ini adalah untuk tariqatul mubtadiin. Adapun cara yang ketiga dengan penjelasan yang panjang lebar, yang menjelaskan tentang dibawakan syair-syairnya, dibawakan kisah-kisah dan yang lainnya. Kata beliau, fahadhi fahuwa tariqatul qussas al-qasidina minhu idharul fadl wal-ilm. Biasanya ini ya cara yang dilakukan oleh para orang-orang yang suka berkisah, yang tujuannya ingin memperlihatkan kelebihan dalam masalah ilmu. Walaupun tidak setiap yang mensyarah dengan syarah yang panjang lebar tersebut ya dianggap demikian, tapi kata beliau rata-rata dilakukan oleh mereka. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, amtsilah man la tuqbal riwayatuhu wa minhum man yuhaddits la min aslin mushahhah, yaitu contoh-contoh tentang perawi yang tidak diterima riwayatnya. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Taqrib, ya, dalam Tadribur Rawi, ya, syarah dari At-Taqrib, la tuqbal riwayatu man urifa bit-tasahul fi sama'ihi aw fi isma'ihi kaman la yubali bin naumi fi sama'i minhu aw alayhi aw yuhaddits la min aslin mushahhah muqabalin ala aslihi aw asli syaikhihi. Tidak diterima periwayatan orang yang terlalu longgar, terlalu menyepelekan ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain. Seperti orang yang tidak peduli ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain, dia tidur atau tidak, enggak peduli. Iya. Yeah. Atau ia membawakan hadis dari buku yang belum belum ditashih, belum diluruskan kesalahan-kesalahannya. Ya, karena para ulama terdahulu ya akhi, sebagaimana pernah kita sampaikan ya, di waktu siang mereka menulis hadis dan mencatat dari gurunya. Di waktu malam mereka ya membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mereka mencatat. Ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama, subhanallah, waktu-waktunya habis untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal Islam azani Allah. Ya, maka perawi yang seperti ini kata beliau tidak diterima. Apalagi perawi yang suka tidur. Ya, di zaman sekarang masya Allah, ini banyak penuntut ilmu masya Allah datang ke majelis ilmu, ya hanya sebatas apa, menghilangkan susah tidur. Ya, dengerin penjelasan ustadz, kebetulan ustadznya suaranya merdu, ya, kemudian ada AC atau angin sepoi-sepoi, khalas, ya. Beberapa menit kemudian matanya sudah mulai ikhwatal Islam, ya, 5 watt, kemudian tidur, bangun-bangun pas subhanakallahumma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh, al-adab inda dzikrihi ta'ala wa dzikri rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'in. Bagaimana adab kalau kita menyebutkan nama Allah, namun menyebutkan nama Rasulullah, demikian pula menyebutkan nama para sahabat dan tabi'in serta para ulama. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu likatib al-hadisi idza marra dhikrullah 'azza wa jalla an yaktub 'azza wa jalla aw ta'ala aw subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jalla dhikruhu aw tabaraka ismuhu aw jallat 'azamatuhu aw ma ashbaha dhalik. Disukai, ya, bagi mereka yang menulis hadis ataupun menulis apa saja, kalau dia menulis nama Allah atau menyebut nama Allah, hendaknya dia sebutkan setelahnya Azza wa Jal, atau Allah Ta'ala, atau Subhanahu wa Ta'ala, atau Tabaraka wa Ta'ala, atau Jalla Dhikruhu, atau Tabaraka Ismuhu, atau Jallat Azamatuhu, ya, atau Azza wa Jal, dan yang lainnya. Maka seperti ini merupakan adab, ya. Kalau kita memanggil seorang raja saja, terkadang kita membawa, menyebut, ya, apa, gelar-gelar yang terpuji, tuanku, pangeran begini dan begitu, masya Allah. Itu manusia. Ya, bagaimana kalau kita menyebut nama Allah? Maka adabnya jangan hanya sebatas Allah saja, tapi kita sebutkan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, atau Jalla Dhikruhu, Jalla Thana'u. Ya, ikhwatal Islam, azani Allah. وكذلك يذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رمزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما. Demikian pula ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Tidak boleh, ya, dengan rumus-rumus, apalagi singkatan-singkatan. Ya, di Indonesia ini terkadang masya Allah banyak orang malas, ya, untuk menulis sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Jadi singkat, jadi apa? SAW, S-A-W, ya, di Saudi juga sudah mulai disingkat-singkat, SOD doang atau SOLAM, ya, itu semua tidak adab. Yang adab kita tulis secara sempurna, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yaqulu fi sahabi radhiyallahu an. Demikian pula kita katakan untuk sahabat apa? Radhiyallahu an. Kalau kita menyebutkan misalnya, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun sebagian orang, ya, terutama dari kalangan Syiah, mengkhususkan, ya, penamaan Ali itu dengan alaihi salam atau karramallahu wajhah, maka ini tidak ada asalnya sama sekali. Ya, mereka mengkhususkan untuk Ali bin Abi Thalib, padahal yang gelar yang paling tinggi yang Allah berikan kepada para sahabat adalah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal-ansar radiyallahu anhum wal-lazina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Ya, makanya kita dianjurkan kalau kita menyebut nama sahabat, ya, untuk kita katakan radiyallahu an. Kullu hadha, kata beliau, fa'in kana sahabiyan ibn sahabi, kalau dia anaknya sahabat, ya, sahabat juga, tapi anaknya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, dua-duanya sahabat, kita katakan an adi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kalau, ya, untuk para ulama setelahnya seringkali digunakan dengan rahimahullah, ya, seperti kalau kita sebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Biasanya kata-kata rahimahullah itu, ya akhi, digunakan untuk orang yang sudah mati. Seringnya begitu. Ya, al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, tidak digunakan untuk orang yang hidup, biasanya begitu. Makanya pernah, ya, ada orang SMS ke saya, ya, kepada Ustaz Badrussalam rahimahullah, alhamdulillah saya masih hidup, kata saya. Ya, biasanya para ulama menyebut kalau untuk yang masih hidup hafizahullah, itu sering kali digunakan demikian, wallahu alam. Ikhwatul Islam, kemudian bab yang ke-8, al-ihtimam bitajwidil hadis, yaitu ketika kita membaca hadis juga ya, perhatikan makhraj-makhraj hurufnya, demikian pula panjang pendeknya. Ya, ini disebut dengan tajwid. Maka jangan kita ucapkan yang harusnya panjang dipendekkan, karena itu bisa berubah makna. Demikian pula makharijul hurufnya. Walaupun memang tajwid ya, membaca hadis tidak sama dengan tajwid membaca Al-Qur'an. Ya, kalau membaca Al-Qur'an ada ikhfa, ada idgham. Kalau hadis, dalam membaca hadis itu tidak berlaku. Ya. Atau ada gunah yang harus di berapa ketuk gitu. Maka itu tidak berlaku pada hadis, akan tetapi untuk tajwid hadis itu berlaku dalam masalah panjang pendeknya, demikian pula makhraj-makhrajnya. Ya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu. Beda kalau baca Al-Qur'an. Faman kanat. Ya, maka membaca Al-Qur'an beda dengan hadis, walaupun tetap harus diperhatikan ya tajwid dari sisi panjang pendeknya, makhraj hurufnya, supaya tidak apa? Ya tidak merubah apa namanya? Makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Budairi dalam syarah beliau terhadap Manzuma Al-Baiquniyah, amma qira'atul hadis mujawwadatan katajwidil Qur'an fahiya mandubah. Adapun membaca al-hadis ya dengan tajwid sebagaimana membaca Al-Qur'an, maka ini disukai. Ya, kata beliau. Wa dzalika li'anna tajwid min mahasinil kalam, karena tajwid termasuk ya apa, penghias ya ucapan, dan termasuk bahasa Arab. Maka dari itu, kata beliau, ya sangat disukai juga kalau kita mentajwidkan ya apa namanya al-hadis. Ini adalah perkataan apa pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat ya bahwa tajwid Al-Qur'an dengan tajwid hadis itu berbeda. Ya walaupun demikian tidak mengapa kalau misalnya kita gunakan tajwid Al-Qur'an kepada hadis, itu tidak mengapa, wallahu alam. Baik, saya kira cukup dulu untuk qawaidut tahdits. Kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-26, 27, 28 dan 29. Semakna itu tentang sikap keras. Karena ada orang punya keyakinan bahwa ya sikap keras itu adalah merupakan konsekuensi iman. Sehingga ya konsekuensinya apa? Orang yang kuat imannya, kuat agamanya, itu harus punya sikap yang keras. Ya. Lalu mereka berdalil dengan hadis-hadis yang mereka anggap bahwa hadis itu sahih. Di antaranya hadis yang ke-26, al-hiddatu ta'tari khiyara ummati. Sikap yang keras, ya. Apa namanya? Kasar. Itu menghinggapi umatku yang terpilih. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Tabrani dan Ibn Adi. Demikian pula jadi Al-Mukhallis dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah. Di jalan salam At-Tawil dari Al-Fadl bin Atiyah, dari Atha, dari Ibn Abbas secara marfu'. Berkata Al-Baghawi, hadis ini mungkar. Ya, kenapa salam At-Tawil ini sangat lemah? Dan ini merupakan penyakit daripada hadis tersebut. Ya. Dan salam At-Tawil ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dia dhaif, fa innahu lam yuttaham, dan dia tidak muttaham. Sehingga atas dasar ini, ya hadis ini menjadi dhaif. Ya. Hadis ini apa, salam At-Tawil ini dinyatakan juga oleh Al-Ibn Jauzi matruk, dan matruk itu sangat-sangat lemah ya derajatnya. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini mempunyai jalan lain yang lebih baik daripada jalan yang pertama, itu yang dikeluarkan oleh Ibn Mandah Ya Abu Nuaim dalam kitab Akhbar Asbahan dan Al-Khatib, dari jalan Duraid bin Nafi' dari Abi Mansur Al-Farisi. Namun di dalam sanadnya ada Abu Mansur Al-Farisi, dia ya diperselisihkan akan apakah ia seorang sahabat atau tidak, sehingga hadisnya mursal. Abu Hatim berkata syaikh, Abu Ibnu Hibban berkata mustaqimul hadis, dan juga sanadnya muttarib. Maka pada waktu itu hadis ini tetap tidak terangkat ya, sehingga hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang ke-27, al-hiddatu ta'tari hamlatal Qur'an li'izzatil Qur'an fi ajwafihim. Sikap yang keras ya itu menghinggapi para penghafal Qur'an karena kemuliaan Al-Qur'an yang ada pada ya hati-hati mereka. Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu' palsu, dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil dari jalan Wahab bin Wahab ya, dengan sanadnya dari Mu'ad bin Jabal secara marfu. Lalu berkata Wahab bin Wahab yadha'ul hadis, suka memalsukan hadis ya. Al-Uqayli berkata ahadithuhu kulluha batilah wa watil, semua hadisnya batil. Juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir ya, di dalam kitab Jami' As-Saghir, di mana beliau ya apa namanya membawakan hadis ini. Lalu Al-Munawi berkata di dalam sanadnya ada Wahab bin Wahab bin Katsir, di mana Wahab bin Wahab bin Katsir ini ikhwatal Islam dikatakan oleh Ibnu Ma'in yakdzib, suka berdusta. Imam Ahmad berkata yadh, suka memasukkan hadis ya. Hadis yang ke-28, al-hiddatu la takunu illa fi salihi ummati wa abrariha thumma tafi. Sikap yang keras ya, arogan yang keras itu hanya ada pada orang-orang soleh dari umatku, kemudian setelah itu redup. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu, palsu. Dikeluarkan Ibnu Basyrawan ya, Ibnu Bishran dalam Al-Amali, dari jalan Bishr bin Al-Husayn dari Zubair bin Adi dari Anas bin Malik secara marfu. Dan Bishr bin Al-Husayn Al-Husayn ini ternyata kadzab, ya tukang memalsukan hadis. Ya. Abu Hatim berkata yaktib ala Zubair, dia suka berdusta atas Zubair bin Adi. Ibn Adi berkata yarwi Bishr bin Al-Husayn an nuskhatin mawdu'atin syabihan bimi'atin wa khamsina hadith. Kata Ibn Hibban, Bishr bin Al-Husayn meriwayatkan di sebuah naskah yang palsu sekitar 150 hadis. Ya, di antaranya hadis ini. Ya. Maka dari itu, karena ada seorang yang tukang pemalsu hadis yang bernama Bishr bin Al-Husayn, maka ya, hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang maudhu, palsu. Hadis yang ke-29. Khiyaru ummati ahidda'uhum idza ghadibu raja'u. Ya, umatku yang terpilih adalah yang paling keras. Kalau mereka apa namanya marah, mereka segera ya kembali. Artinya mereka keras, mereka marah, tapi juga mereka segera kembali. Hadis ini kata Syekh Al-Albani batil. Dikeluarkan Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, demikian pula Tamam dalam Al-Fawaid, Ibn Syadhan dalam Fawaid Ibn Qani, dari jalan Abdullah bin Qumbur ya. Dan Abdullah bin Qumbur haddathani Abi, dari Ali secara marfu'. Dan Abdullah bin Qumbur ini ya dikatakan oleh Al-Azdi tarakuh, para ulama meninggalkannya. Al-Zahabi mengomentari ya hadis ini khabarun batil, ini adalah khabar yang batil dan disetujui oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ikhwatul Islam azanillah, terlebih ya sifat hiddah adalah sifat yang tidak disukai kecuali keras dalam artian berpegang dalam agama yang kuat. Adapun ya sikap keras dalam artian ya kasar, arogan, maka ini ya perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula disukai oleh Rasulullah Bukankah Rasul SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Ya, sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Dan tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali ia akan mengotori dan merusaknya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa sifat lembut justru menghiasi. Maka dari itu ya akhi ya azan ya Allah, kalau kita lihat orang yang ilmunya luas, ya soleh, tapi kalau kasar pasti orang tidak akan suka kepada dia. Makanya Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau hai Muhammad, ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala hai Muhammad, dengan rahmat Allah lah ya kepada engkau hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap kasar, ya, apa namanya, arogan, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu. Jadi ya akhi, ya, hadis tentang masalah bahwa orang yang beriman itu atau orang yang kuat berpegang kepada agama konsekuensinya harus keras, ya tidak. Ya justru ya kelemah lembutan itu adalah sifat orang yang berilmu. Ya, semakin seseorang itu luas ilmunya, semakin kasih sayangnya ya besar dan semakin kelembutannya luar biasa. Lihat saja Rasulullah, manusia yang paling berilmu tentang Allah dan tentang agama Allah. Maka beliau orang yang paling lemah lembut, beliau yang paling sabar menahan kemarahan dan yang lain. Ya, Allah Rabbul Alamin, pencipta makhluk yang ilmunya sangat luas, luar biasa. Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Kenapa? Karena ilmu. Makanya ya sifat rahmat, kasih sayang dengan ilmu itu selalu digandingkan dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, ya alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekeliling arasy, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmu-Mu. Ya, ini menunjukkan ya, justru orang semakin berilmu, semakin beriman kepada Allah, semakin kasih sayang, semakin lembut, semakin ya jauh dari sifat kasar, keras. Ya, kalau maksudnya keras di sini berpegang dalam agama, artinya kita harus berpegang kepada kebenaran. Naam, kita harus berpegang sekuat mungkin. Ya, ikhwatul Islam, ma'azaniyallahu iyyakum. Saya kira cukup ya apa yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Kita buka tanya jawab. Naam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Badru Salim telah menjelaskan bab dalam kitab Mustalahul Hadis dan beberapa hadis yang dhaif yang disebutkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan kembali di 0819 896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat dari penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan. Baik, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan berkenaan dengan gelar radhiyallahu ta'ala anhu atau adab dalam menyebutkan nama sahabat dan Rasulullah Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz radhiyallahu anhu adalah merupakan perkara yang diada-adakan karena tidak kita dapatkan generasi setelah sahabat menyebutkan nama sahabat dengan radhiyallahu taala anhu. Apakah pernyataan ini benar saja sekalau khair? Ikhwatul Islam, ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan ini sudah menjadi ijma mereka. Ya, dari zaman ke zaman mereka selalu menyebut ya ketika menyebut sahabat itu dengan ucapan radhiyallahu anhu. Maka mungkinkah para ulama bersepakat di atas kesesatan? Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka dari itu ya akhi ya azani Allah wa yakum, ya karena ini merupakan kesepakatan dan ijma, maka hujah kita adalah ijma ya para ulama. Nah. Baik. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan dari telepon. Halo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Dari Salam di Cibitung. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya mau nanya, ibu saya kan baru meninggal, sedangkan dalam puasa Ramadan punya utang 7 hari. Yang lebih baik, apakah dia atau saya yang membayarkan kodonya? Gitu aja. Baik. Meninggalnya kapan, Pak? Pas hari Jumat. Di bulan Ramadan? Ya, enggak, di habis Lebaran. Setelah Lebaran ya. Iya. Dan sebelumnya sakit waktu Ramadan itu. Iya, sakit. Sehingga tidak bisa berpuasa. Kira-kira punya utang 7 hari. 7 hari ya. Oh iya. Iya, ada. Itu aja ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Afif. Yang saya tahu dari fatwa dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yaitu dibayarkan fidyah. Ya. Dibayarkan fidyah Allah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ustaz, dari Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu Wati. Ustaz, kalau kita membeli emas umpamanya 2,5 gram, itu perlu dizakatkan apa gimana Ustaz? Padahal yang ada ini kan dalilnya emas itu sekitar 1 tahun lamanya seberat 85 gram. Tapi kalau kita cuma beli 2,5 gram itu dizakatkan apa gimana itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Wati. Silakan. Iya, insyaallah Ibu sudah tahu jawabannya ya. Karena Ibu sudah menyebutkan tadi bahwa yang namanya emas kan harus 85 gram, yaitu nisabnya, kemudian ditunggu 1 tahun. Berarti konsekuensi ilmu Ibu adalah apa? Konsekuensinya kalau kurang dari itu tidak wajib zakat, Bu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Demikian Ibu Wati, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Yusuf di Gorontalo. Ahlan, Pak Yusuf, silakan Pak. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saya mau tanya Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada Ustaz mengenai kedudukan hadis man ahya sunnati fakad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Menurut Ustaz, hadis ini batil dan telah dibatilkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian dalam pertemuan sesudahnya, Ustaz pernah menjelaskan Rasulullah pernah berkata kepada Anas, wahai anakku, sebutannya kepada Anas, wahai anakku, apabila engkau mampu memasuki waktu pagi dan waktu sore dalam keadaan tidak dengki kepada seorang pun, maka lakukanlah, dan sesungguhnya itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Bagaimana hadis yang Ustaz jelaskan sebelumnya dan hadis yang dari Anas ini? Kemudian yang kedua, apabila nama Rasulullah disebut, kita wajib bersalawat. Nah, lafaz salawat bagaimanakah yang pantas, yang sesuai contoh yang kita ucapkan? Mohon maaf Ustaz, hanya itu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Yusuf, silakan Ustaz. Lafaz salawat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kata para ulama, yang paling bagus adalah yang dibaca oleh kita pada waktu tahiyat. Ya. Itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini lafaz yang sempurna. Maka kalau kita ucapkan lafaz tersebut secara sempurna, maka itu yang lebih baik lagi. Namun kata para ulama, tidak mengapa mencukupkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada nabi dan ucapkanlah salam. Maka tidak mengapa ya dicukupkan dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan oleh bapak tadi yaitu hadis Anas, in qadarta an tusbih wa tumsi laisa fi qalbika ghish li ahadin fa'al ya bunai. Ya, kalau kamu bisa masuk di waktu subuh atau di waktu sore dalam keadaan hatimu tidak ada rasa dengki, maka lakukanlah hai anakku. Hadis itu dhaif ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga akan kedhaifannya ya, dan lanjutan hadis itu man ahya sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah ya, dinyatakan hadis ini dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa dirujuk dalam silsilah hadis dhaifah nomor 4538 ya. Allahu a'lam. Nah, baik, dan hadis sebelumnya juga batil saja. Iya, keterangan. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernyataan dari sebagian dai bahwasannya para sahabat atau tabi'in dan atba'ut tabi'in, para ulama yang dikenal kesolehannya, bukan menjadi ukuran atau telah ukur dari sebuah kebenaran. Bagaimana pernyataan ini? Apakah ini bisa dibenarkan? Jazakallah khair. Subhanallah. Ini perkataan tanpa ilmu. Bagaimana tidak? Bukankah yang telah menjadikan para sahabat sebagai tolak ukur kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kullum finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, kata Rasulullah. Siapa mereka? Humul jamaah. Dalam riwayat Abu Daud dengan hadis itu Hasan dan dihasan oleh Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, ya ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Bahkan para sahabat sendiri menyuruh untuk mengambil dari mereka para sahabat Rasulullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa amaquhum ilma wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi. Kata beliau, siapa di antara kalian ingin mengambil contoh? Ambillah contoh dari para sahabat. Karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling apa? Baik hatinya, yang paling lurus jalannya dan paling ringan apa namanya bebannya. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis ya menegaskan itu? Beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab beliau menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya rujuk kepada para sahabat dan bahwasanya para sahabat telah merupakan standar dalam menilai kebenaran. Beliau berdalil di antaranya dengan surat Al-Baqarah. Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli, dengan seperti, amantum bi, seperti apa yang kalian imani. Kata Ibnu Qayyim, kalian di sini khitabnya langsung kepada para sahabat. Artinya kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat, dan iman itu berupa apa? Keyakinan di hati. Perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Ya, maka kata Allah, faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling dari apa? Dari apa yang diimani oleh para sahabat. Seperti apa yang diimani oleh para sahabat, apa yang terjadi? Ya, fa innamahum fi shiqaq, mereka akan senantiasa berselisih dan bercerai-berai. Tegas sekali Allah menyebutkan Ya, bukankah Allah sudah ridho kepada para sahabat? Maka keridhaan para sahabat itu sudah mencukupi kita, bahwasanya Allah ridho kepada agama dan pemahaman mereka. Ya, oleh karena itu para ulama semua, dan ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman, untuk kembali kepada apa namanya, para sahabat. Imam yang empat menegaskan, ini dia Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau berkata, "Lan yasluha amru hadhil umma illa bima salaha bi awwaluha." Tidak akan becus ya urusan ulama, umat-umat ini, kecuali yang dengan cara apa? Mengikuti perkara generasi yang pertamanya. Ya, Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Idza jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa 'anil sahabati Rasulillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, fa idza jaa 'an ghairihim fa hum rijal wa nahnu rijal." Kalau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata saya. Dan kalau datang dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata saya. Tapi kalau datang dari selain itu, maka mereka laki-laki, aku pun laki-laki, kata Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah termasuk tabi'in. Berkata Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, subhanallah, madhabnya begitu kuat membela madhab para sahabat Rasulullah. Ya, beliau berkata ketika memuji para sahabat, "Ya qad athna Allahu 'azza wa jall." Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat fi kitabihil karim, di dalam Al-Quran yang mulia. Kemudian beliau berkata, ya, kata beliau, "Wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin." Mereka para sahabat di atas kita, ya, yang mengatakan ini Imam Syafi'i. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istimbat. Lalu beliau berkata, "Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana li wa aula wa aula indana li min ara'ina li anfusina." Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad apalagi, ya akhi. Dalam kitab beliau As-Sunnah berkata, "Usmin usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di antara pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulillah. Bahkan ya, mazhab yang kelima dalam dunia Islam yang disebut dengan mazhab Zahiri, ya, pentolannya Ibnu Hazm dalam kitab beliau, ya, yang terkenal dalam ilmu usul fikih, Ihkamul Ahkam, saya lupa, beliau membahas khusus tentang kewajiban mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menegaskan, beliau berkata, "I'lam annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahadun illa bil akhar fa minas sunnati luzumul jamaah." Ya, "Wal asasu allati tubna 'alaihi al-jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum ahlus sunnati wal jama'ah. Faman lam ya'khudh 'anhum faqad dhalla wabtada'." Kata beliau, ketahuilah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Tidak mungkin berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Di antara termasuk yang sunnah adalah berpegang kepada al-jama'ah. Dan asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah adalah para sahabat Rasulullah. Mereka lah pa'u ahlu sunnati wal jama'ah. Siapa, kata beliau, yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Ya, akhi, ya. Kemudian di zaman ini muncullah orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para sahabat. Muncullah orang-orang yang menganggap dirinya ilmunya lebih tinggi dari para sahabat, dari para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Lalu kemudian menganggap para sahabat tidak perlu diikuti. Katanya para tabi'in tidak perlu diikuti. Kalau para sahabat tidak perlu diikuti, bukan jadi sebuah standar dalam menilai sebuah kebenaran, siapa lagi yang akan kita jadikan standar, ya akhi? Makanya Abu Zur'ah menegaskan, ya, siapa saja yang menikam para sahabat, ketahuilah sebetulnya mereka ingin menikam Islam. Kenapa? Karena mereka para sahabat yang menyampaikan Islam kepada kita. Kalau mereka berhasil menikam para sahabat, berarti mereka pun akan mudah menikam Islam itu sendiri. Sallallahu salamat wal afiyah. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Dan demikian bagi para pendengar yang banyak bertanya berkenaan dengan hal ini. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz dapat mematahkan subhat-subhat dari orang-orang yang jahil. Demikian dan jazakallah khair. Kami akan angkat kembali pertanyaan berikutnya berkenaan dengan beberapa derajat hadis, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan derajat hadis, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama dan membawa kemaslahatan diikuti maka berpahala, dan bila membawa kemudharatan maka berdosa. Disebutkan hadis ini riwayat Imam Muslim dan kami terima dari seorang dai yang menyampaikan di salah stasiun televisi dari Abdurrahman di Bekasi. Jazakallah khair. Tidak demikian yang dilafadzkan oleh dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya. Justru di dalam sahih Muslim itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa ya yang memberikan memulai sebuah sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, tanpa dikurangi daripada dari pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang membuat atau memulai sebuah sunnah yang buruk, artinya tata cara yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ya. Itu yang saya ketahui dalam Sahih Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Muslim di bab al-hath ala sadaqah, anjuran untuk bersedekah. Demikian pula di dalam Sahih Muslim juga, ya, di bab man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah, itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah fu'mila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Faman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'. Maka dari itu tambahan yang dibawakan oleh si khatib yang memberikan maslahat ini adalah tambahan dari dia sendiri yang tidak disebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, ya akhi azan ya Allah wa yakum, kata para ulama, terkadang sebuah perbuatan bid'ah dianggap maslahat oleh sebagian orang tapi tidak melihat dia mudarat di samping itu. Padahal tidak setiap yang kita pandang maslahat itu boleh dalam Islam. Seperti misalnya arak dan judi ada padanya kemaslahatan, tapi Allah mengatakan bahwa kemudaratannya lebih besar. Maka dari itu, ya akhi azan ya Allah wa iyyakum, ya, coba antum tanya kepada orang tersebut Sahih Muslim nomor berapa, di bab apa, ya, supaya jadi jelas. Sebab yang saya pernah mempelajari Sahih Muslim dalam lafaz hadis-hadis tersebut dalam Sahih Muslim itu yang saya ketahui. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis. Masih dalam derajat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang hadis dari Abu Hurairah di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena sesungguhnya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang beruban atau berusia lanjut dalam keadaan Islam, maka dengan sebab uban itu Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya satu kebaikan, menghapus darinya satu dosa, dan menaikkan baginya satu derajat. Disebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagaimana tentang derajat hadis ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, ya, tentang hadis tersebut yaitu larangan mencabut uban, ya, ada memang lafaz-lafaz lain yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Adapun dengan lafaz tadi, ya, la tantifu asyaib, jangan kalian mencabut uban, juga itu ada lafaz tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di dalam Sahih Jami' Shaghir di nomor 13420 di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, la tantifu syaib, ma min muslimin yashibu syaibatul islam illa kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Jangan kalian mencabut uban, karena tidaklah seorang muslim yang beruban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ya, di sini menunjukkan makruh. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan makruh mencabut uban, ya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, bukan mencabut uban tapi merubahnya. Yaitu dengan cara apa? Disemir. Dan menyemir rambut, ya, yang terutama yang sudah beruban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya, akhi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW jadi apa bersabda pada waktu itu beliau melihat ayah Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, yaitu kepalanya itu sudah putih, maka Rasulullah bersabda ghayyiru hadza bisyai, coba rubah warna apa rambutmu itu, wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Itu dalam riwayat Muslim, ya. Bahkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak apa namanya menyemir rambut mereka. Ini menunjukkan bahwa menyemir rambut adalah merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Itu dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, "Ghayyiru syaib wala tashabbahu bil yahud wan nasara." Jauhi oleh kalian rubahlah apa namanya uban kalian dengan warna lain, dan jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah SAW. Makanya ini ya akhi penekanan kepada kita, terutama mereka yang sudah beruban, ya segera apa namanya semir rambut mereka. Biasanya Rasulullah SAW menyemir dengan hina dan katam, ya, menghasilkan warna merah kecoklatan biasanya. Maka itu tidak apa-apa. Ya, jangan antum malu, wah nanti disebut gaul, karena kebetulan para pemuda ya lagi nyemir rambutnya, hanya kelihatan gaul. Ya, kita niatnya jangan untuk gaul, tapi untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pahalanya besar, dan itu juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah. Baiklah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kita angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Hasna di Bekasi. Ustaz, dalam Sahih Muslim nomor 2755, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Bagaimanakah penjelasan daripada makna hadis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis itu ya akhi azani Allah yakum, ya, jelas sekali apa namanya maknanya. Kalaulah ya seseorang mengetahui bagaimana kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pada waktu itu menimbulkan rasa takut. Yang kedua, dia akan terus ingat dosa-dosa. Ya, dosa-dosa dia terlalu banyak, sementara dibandingkan dengan nikmat Allah tak ada, ya, tidak apa-apanya. Sudah nah nikmat itu terus mengalir kepada dia setiap detiknya, setiap menitnya, ya. Nikmat tak pernah ada habisnya. Sementara itu ia suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ya akhi, ketika ia melihat ya api neraka dan bagaimana keras azabnya, ya, dan ini menunjukkan bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu menimbulkan keputusasaan terkadang. Ya, makanya kata para ulama, rasa takut itu harus diimbangi dengan rasa harap. Sebab ketika rasa takut itu menguasai ya relung hati seorang hamba, maka pada waktu itu sering kali menimbulkan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Maka dari itu, ya Rasulullah menyebutkan setelahnya, kalaulah orang-orang kafir mengetahui apa bagaimana kenikmatan ya, yang ada dalam surga, masya Allah. Ya. Maka tidak ada lagi rasa ketakutan, harapnya terlalu tinggi dan sangat berharap sekali. Maka dari itu keseimbangan dua ini harus ya, antara rasa takut dengan rasa berharap itu harus diseimbangkan, kata para ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan keputusasaan pun dengan roja dan terlalu besar harapan kita akhirnya melecehkan maksiat. Maka dari itu ya Allahu alam, hadis ini tegas menjelaskan tentang bagaimana kerasnya siksa Allah dan bagaimana nikmatnya surga. Namun tentunya dalam kehidupan kita dan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari harus menyeimbangkan antara takut kepada api neraka dengan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakallahu khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Baik, terputus, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, Anda bisa bertanya berkaitan dengan pembahasan kita siang hari ini, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Yusuf ya? Ya, mohon maaf ya, kembali dengan Yusuf dari Gorontalo. Baik, silakan, Pak. Ya, ini agak sedikit keluar dari tema Ustaz. Mm-hmm. Tetapi di sini yang jadi fenomena, di sini ada satu masjid, mm-hmm, yang sholat Idul Fitri pada hari yang sebelumnya, yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah hari Selasa, mm-hmm, kemudian jamaah yang tidak sholat pada hari itu meminta agar kembali dilaksanakan sholat di hari Rabu, mm-hmm, kemudian ada yang bertanya kepada saya bagaimana hukumnya. Saya mengatakan saya belum bisa menjawab karena kasus seperti ini saya belum pernah temukan hingga zaman kini. Jadi mohon penjelasan bagaimana Ustaz yang terjadi di tempat saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Yusuf. Coba diulangi. Baik. Pertanyaan dari beliau adalah ketika penetapan, ada dua penetapan hari raya, yang hari Selasa kemudian melaksanakan salat Idul Fitri, kemudian bagi mereka yang mengikuti keputusan pemerintah agar salat diadakan kembali saat di hari tersebut, maka bagaimanakah hukum dua perayaan seperti ini, dua salat Idul Fitri mungkin dalam satu tempat atau satu masjid di mana hari sebelumnya dilaksanakan, hari keduanya juga ingin kembali juga untuk dilaksanakan bagi mereka yang mengikuti ketetapan pemerintah? Sebetulnya sudah saya jelaskan ya pada malam Id kalau tidak salah ya, ketika di waktu subuh ya menjelang berbuka, tentang hujah-hujah kenapa kita harus mengikuti pemerintah, dan bahwasanya kalaupun pemerintah salah maka mereka yang menanggung dosa ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa namanya, salluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum walahim. Mereka sholat mengimami kamu ya, apabila mereka benar sholatnya maka mereka dapat pahala dan kamu pun mendapatkan pahala, dan kalau mereka salah sholatnya maka kamu mendapatkan pahala mereka yang menanggung dosa ya. Dan sudah kita sebutkan hujah-hujahnya ya, hadis-hadisnya, demikian pula perkataan para ulama tentang masalah itu, mungkin bisa Bapak rujuk ya di ketika ceramah itu. Allahu'alam. Baik, demikian Pak Yusuf, bisa disimak kembali kajian atau rekaman dari pembahasan berkenaan dengan penetapan Idul Fitri, ya Anda bisa menghubungi Radio Roja di 021-823-3661 atau bisa melihat di website kita. Demikian, dan jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon berikutnya dari Bapak Asadi di Bogor, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, masalah sahabat tadi Ustaz ya, kan kalau dilihat dari kualitas batu kan beda-beda ya Ustaz. Ada yang sangat bagus, ada yang apa gitu ya. Nah sekarang apakah semua sahabat itu kategorinya itu sudah di seperti yang Allah sampaikan, Allah puji gitu Ustaz ya. Allah akan memuji sahabat-sahabat, seluruh sahabat gitu. Tapi kan dari sisi kualitas itu kan pasti berbeda. Nah ini tolong mohon penjelasan terkait dengan sahabat, apakah sahabatnya juga yang ya katakanlah mungkin berbeda ya kualitasnya dengan pada saat kita sekarang, atau yang sangat itu yang sangat rendah lah gitu kualitasnya, itu semua yang dikatakan yang dipuji Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asadi. Tafadhal Ustaz. Tidak ragu lagi Pak, derajat ilmu para sahabat berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan perlu Bapak ketahui ya, tidak semua sahabat berbicara tentang ilmu, dan tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Makanya kalau Bapak lihat jumlah sahabat itu lebih dari 10.000, lebih dari 20.000 orang, tapi yang meriwayatkan hadis ya mungkin ya jumlahnya hanya 5.000 orang. Itu pun juga yang paling banyak meriwayatkan hadis hanya beberapa orang sahabat saja. Yang paling banyak Abu Hurairah, ya setelahnya Anas bin Malik, ya kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat-sahabat yang lain. Makanya ya kalau kita perhatikan dan Bapak mempelajari kitab-kitab para ulama, kita lihat bahwa para sahabat yang suka berfatwa dan dinukil fatwa-fatwa mereka itu tidak semua sahabat. Ya. Makanya kalau Bapak baca misalnya kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menjelaskan siapa saja para sahabat yang dinukil fatwa mereka. Ya, dan sering mereka itu diambil sebagai rujukan dalam fatwa. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat dan pendapat itu diketahui oleh sahabat yang lain, nah ternyata sahabat yang lain, padahal perkataan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan mereka, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka kata Imam Syafi'i, fa huwa hujjatun indana, maka itu adalah hujjah di sisi kami. Kenapa? Karena ketika para sahabat diam dan tidak mengingkari perkataan sahabat ini, itu menunjukkan akan ijma' sukuti, ya, yang dikenal dalam ilmu apa istilah ilmu usul fikih demikian. Kemudian yang ketiga, Pak, bahwa kalau terjadi perselisihan para sahabat, bagaimana? Maka ketika para sahabat berselisih, tetap kita rujuknya kepada Al-Qur'an dan hadis, kan, dan kita lihat siapa argumen mereka yang paling kuat dalam masalah ini. Makanya yang menjadi apa namanya pembahasan kita yang harus kita pahami, kapan kita mengikuti pemahaman para sahabat? Yang pertama, ketika para sahabat berijma. Yang kedua, ketika ada seorang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan daripada sahabat yang lain. Ya. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada pengingkaran, maka ini jelas hujjah. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat tersebut tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi itu pendapat seorang sahabat, namun kita tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mengingkari. Maka kata Imam Syafi'i, ya, beliau merojihkan bahwa itu pun menurut kami hujjah juga. Ya. Akan tetapi sekali lagi, Pak, tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Hanya sahabat-sahabat saja yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan fatwa yang banyak dinukil dan tertera dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau Bapak berkata kepada saya, ada sahabat yang barangkali ya nilai keilmuannya sangat rendah, maka kita katakan mereka yang nilai keilmuannya rendah ternyata tidak pernah kita mendengar bahwa mereka itu ya dinukil ilmu dari mereka. Ya, maka dari itu juga sulit untuk mengukur bagaimana tingkat keilmuan, walaupun para ulama ya mengklasifikasi. Ya, para ulama sahabat siapa saja? Yang pertama Khulafaur Rasyidin, itu jelas masuk dalam mujtahid ya para sahabat. Kemudian di antaranya siapa? Ya. Abdullah bin Mas'ud, mufti di Kufah. Demikian Abdullah bin Abbas. Ya, demikian pula yang banyak diambil darinya ilmu Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik dan yang lainnya. Subhanallah. Oleh karena itu, Pak, ya, agar kita Bapak juga lebih memahami tentang masalah tabaqat para sahabat, ada lebih baiknya Bapak rujuk kitab tabaqat para sahabat yang ditulis oleh Ibnu Hajar misalnya, dalam kitab Al-Isabah, atau Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, ya, supaya Bapak bisa mengetahui apakah dinukil dari ilmu dari mereka atau tidak. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.